wala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat mempelajari agama yang mulia ini serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya persoalan-persoalan berkenaan dengan hukum-hukum, baik yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, dan perkara-perkara yang lainnya yang telah dikupas dan dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Maka selayaknya kita untuk menyisakan waktu kita, memasukkan waktu kita untuk belajar agama yang mulia ini agar kita semakin mengenal keluasan cakupan agama yang mulia ini dalam kehidupan kita serta betapa lengkap dan sempurna agama yang mulia ini yang memberikan segala aturan berbagai tuntunan di dalam kehidupan kita. Maka semakin kita mempelajari agama ini akan tumbuh dalam diri kita perasaan semakin mencintai agama yang mulia ini, perasaan ingin haus untuk selalu mengenal berbagai persoalan yang ada dalam agama ini dan juga menghilangkan berbagai kebodohan dalam diri kita sehingga kita menemui solusi-solusi, mendapatkan jalan keluar, menemukan berbagai bentuk keluangan dan kemudahan dalam agama ini. Ya, ketika ilmu kita semakin bertambah, maka kita akan menemukan banyaknya sekali kelebihan, keutamaan dalam agama Islam. Tentu hal itu akan memotivasi kita untuk selalu belajar dan bersemangat untuk menggali agama yang mulia ini. Persoalan yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari adalah persoalan yang berkenaan dengan hukum-hukum dan juga persoalan yang berkenaan dengan etikot. Ya, jadi untuk kita sebagai orang yang bukan orang yang memiliki keahlian secara khusus dalam bidang agama, ada bagian yang sangat penting untuk selalu kita perhatikan adalah yaitu fiqhul i'tiqad wa fiqhul al-ahkam. Itu pemahaman tentang keyakinan teologi Islam dan juga mengerti tentang berbagai hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran Sunnah yang dikumpulkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka disebut dengan ilmu fikih berkaitan dengan hukum perbuatan kita sehari-hari. Ada perbuatan yang berkenaan dengan urusan kita pribadi dan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Ada yang berkenaan dengan urusan kita dengan orang lain yaitu berupa jual beli, pinjam meminjam dan berbagai perkara-perkara yang lainnya yang merupakan adalah tuntunan yang harus kita ketahui yang merupakan kebutuhan dan juga merupakan hal yang sangat urgent untuk kita selalu kita pelajari agar kita tepat, agar kita tidak keliru dalam memahami, mengamalkan serta menjelaskan agama yang mulia kepada orang lain. Terutama tentu pada diri kita sendiri ketika kita beribadah, tidak ragu, tidak bingung, ya. Nah, baiklah para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah bab yang ke-13 dalam Kitabus Shalah, pembahasan salat. Ini seputar berbagai persoalan yang hukum-hukum berkenaan dengan salat serta tata cara pelaksanaannya, macam-macam bentuk salat. Ini kita sudah masuk berapa bentuk salat ya, di antara salat-salat yang disunahkan yang telah kita bahas sebelumnya adalah salat idain ya. Kemudian juga ada salat istikharah namanya, ada salat-salat yang muakkadah, muratibah, sunat-sunat yang mengikuti salat wajib, salat-salat yang disyariatkan dengan kondisi waktu-waktu tertentu seperti terjadinya kekeringan, adanya gerhana bulan dan matahari. Nah, ada momen-momen yang agama kita mensyaratkan ibadah solat pada kesempatan tersebut. Di antaranya adalah yang disebut dengan salat istisqa. Salat istisqa adalah salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita bahas bagaimana cara pelaksanaannya, ya, kapan dan bagaimana, ya, serta apa saja hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan ketika melaksanakan salat istisqa tersebut. Itu istisqa dengan salat istisqa dan salat meminta hujan. Baik. Dalam bab yang ke-13 ini ada masalah-masalah. Di bab ini dibagi kepada beberapa masalah. Masalah pertama yang akan dibahas adalah definisi salat istisqa dan hukumnya, serta dalil tentang hal itu. Definisi dan hukumnya serta dalil tentang hal itu. Definisi adalah istisqa wa talabus suqi. Yaitu talabus suqi meminta hujan dari Allah SWT ketika inda hajatil ibadi ilaihi, ketika makhluk sangat membutuhkan hujan itu. Ala sifatin makhsusah, dalam tata cara pelaksanaan yang khusus disyaratkan dalam agama kita. Wadhalika idza ajlabatil ardu, yaitu apabila terjadinya bumi ini kering keronta. Ya, tidak turun hujan, qahatul matar. Ya, dan juga ya apa namanya, tidak turunnya hujan. Li'annahu la ya yaski wa la yunazzilul ghaitha ya illallah wahdah. Karena harus kita ketahui tidak ada yang bisa memberi kita minum, menurunkan hujan kecuali Allah semata. Kecuali Allah semata. Maka kita ketika kekeringan, ketika tidak ada turun hujan, ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Yaitu memohon agar Allah menurunkan hujan. Memohon agar Allah menurunkan hujan ini ada ritualnya dalam bentuk salat atau dalam bentuk doa ketika berkhutbah khatib hari Jumatnya, atau doa di setiap waktu dalam sujudnya, atau di waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang sangat cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian salat istisqa itu, yaitu salat yang tujuannya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya kekeringan. Ya, terjadinya kekeringan. Baik. Hukumnya salat istisqa itu apa? Itu disebutkan pertama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu ada bermacam-macam bagiannya. Ada sunnah rawatib yang kita sebut sunnah muakkadah juga. Sunnah rawatib, salat sunnah-sunnah yang mengikuti salat wajib. Ada salat witir yang muakkadah juga. Ada salat tarawih, salat muakkadah juga. Ini adalah salat sunnah istisqa. Yaitu sunnah muakkadah meminta hujan. Baik. Nanti setelah itu ada lagi salat kira-kira salatul kusuf, salat gerhana, ya, salat gerhana. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan berdasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Dia berkata, kharaja Rasulullah SAW yastazki watawajjaha ila al-qiblah. Rasulullah SAW keluar untuk meminta hujan. Keluar maksudnya dari rumah beliau melaksanakan salat, lalu menghadap kiblat, yad'u wa hawwala rida'ahu. Di mana Rasulullah SAW ya keluar meminta hujan, yastazki, menghadap kiblat, ya, salat ataupun ketika saat berdoa setelah khutbah menghadap kiblat, yad'u wa hawwala rida'ahu. Rasulullah berdoa kemudian membalik daripada selendang beliau atau jubah beliau, ya. Wa shalla rak'atain jahara fihima bil qira'ah. Rasulullah SAW salat dua rakaat. Di dalam dua rakaat itu beliau mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan ayatnya. Baik. Masalah yang kedua adalah sebabnya apa? Kenapa kita harus melakukan salat istisqa tadi, sebabnya apa? Sebabnya jelas. Maka dari definisi telah dijelaskan, yaitu sebabnya adalah terjadi kekeringan. Ya, tidak turunnya hujan sehingga sumur-sumur menjadi kering, tumbuh-tumbuhan menjadi mati, binatang ternak juga tidak dapat minum, ya, kesusahan, ya salah satu bentuk nikmat Allah yang harus dirasakan oleh seorang hambanya adalah nikmat air, ya, di mana air itu merupakan kebutuhan yang sangat urgent sekali dalam kehidupan manusia, ya. Bahkan waja'alna kulla syai'in min ma'in hayya, Allah sebutkan dan Allah menjadikan segala satu hidup melalui air itu, Allah hidupkan melalui air binatang-binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, bahkan alat-alat transportasi pun, ya, juga harus ada air yang diantara yang dimanfaatkan. Seperti umpamanya mobil walaupun berjalannya dengan bensin, tetap harus juga ada air radiatornya. Ya, bahkan air banyak sekali difungsikan untuk alat-alat yang lebih canggih dalam memotong suatu benda yang keras dan semacamnya. Baik. Jadi sebabnya adalah terjadi kekeringan, yaitu tidak turunnya hujan. Nah, dan Nabi SAW melakukan salat istisqa ketika tidak turun hujan tersebut. Baik. Terus kapan waktunya dan bagaimana caranya? Ya, jadi hukumnya jelas sunnah mu'akkadah. Sebabnya kenapa ketika hujan sudah lama tidak turun, jadi kekeringan di mana-mana, ya. Kemudian waktunya kapan? Nah, dan bagaimana caranya? Salat istisqa itu kapan waktunya? Malam hari, siang hari, sore hari, pagi hari. Dari mana pula caranya? Seperti salat maghrib kah? Seperti salat subuh kah? Atau seperti salat sunnah biasa kah? Atau bagaimana? Nah, waktunya adalah salat istisqa itu wasifatuha ka salatil id. Jadi disebutkan waktu salat istisqa dan tata cara pelaksanaannya seperti salat id. Seperti salat id. Ya, ingat ya, ini bukan salat id tapi salat istisqa. Yang disamai sendiri tata cara pelaksanaannya dan juga waktunya. Ya, waktunya. Jadi kapan salat id? Yaitu setelah matahari naik dari segala bahasa galah, ya, satu hasta yang dari kali perkiraan dari ufuk gitu ya, terbitnya matahari meninggilah sekitar jam 6.30, ya, atau jam 6.30an lah. Nah, atau waktu-waktu yang biasa kita lakukan salat itu sudah masuk waktu itu adalah waktunya salat apa, istisqa. Nah, jadi tidak sehabis zuhur, tidak sehabis asar, tidak sehabis maghrib, tidak sehabis isya. Dia salat istisqa dilaksanakan kapan? Di pagi hari setelah matahari tinggi, ya, menaik satu hasta dari ketinggian. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menyambarkan hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah SAW. Shallan Nabi SAW rakatain, kama yusalli fil aidaini. Di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa itu seperti pelaksanaan sholat hari dua hari raya. Ya, Rasulullah sholat dua rakaat sebagaimana sholat dua hari raya. Gimana ya? Kalau hari raya kan setelah kita bahas sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, setelah takbiratul ihram, setelah itu ada tambahan takbir, ya, 7 kali menurut Imam Syafi'i, 6 kali menurut mazhab Hanabi, Hambali dan Maliki. Ya. Nur Abu Hanifah malah 3. Tapi lebih kuat pendapatnya adalah yaitu riwayat apa? Qaul Imam Syafi'i, selain tamattu' ihram dan selain takbir mau ruku itu tambah 7. Takbir di rakaat pertama, kemudian setelah bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya, takbir intiqal, kemudian tambah 5 setelah itu, kemudian takbir lagi untuk rukuk. Nah, itu yang maksud di sini, cara perasalannya. Kemudian, tempatnya di mana? Tempatnya juga seperti di tempat yang lebih dianjurkan ketika salat id, itu di lapangan. Di lapangan, kenapa? Supaya semua orang, semua masyarakat hadir ke tempat tersebut. Nah, anak-anak, wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya hadir ke tempat tersebut, menunjukkan ketika mereka sedang betul-betul memohon kepada Allah SWT, sedang dalam keadaan galau, sedang keadaan sangat membutuhkan kekeringan seterusnya, mengadu nasib mereka semua. Dan bahkan orang-orang miskin-miskin dianjurkan lebih keluar mereka, ya, Karena ada dalam hadis bahwa doanya orang-orang yang dalam keadaan ya tadarruk, khusyuk, fakir, miskin dan terus mereka mohon kepada Allah, ya itu adalah suatu permohonan yang cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi waktunya sudah jelas, kaifiyahnya sudah digambarkan sekilas, kemudian tempatnya di mana? Lebih utamanya adalah di lapangan. Tapi kalau lapangannya kecil dan justru masjid lebih besar ya. Artinya kemarin kita bahas juga ya, kita bahas juga kemarin salat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Memang asalnya Rasulullah SAW melaksanakan di lapangan, tidak di masjid beliau di Madinah. Padahal salat di masjid Nabi SAW lebih utama. Berapa kali lipat masjid di salat Nabi SAW dibanding salat di masjid lain? Itu 1000 kali lipat. Tetapi Rasulullah kenapa tidak melakukan salat Id? Padahal lebih afdal di salat masjid beliau. Itu salat yang wajib kan? Karena sunnahnya beliau mengajarkan adalah di lapangan. Namun bila lapangan tidak ada yang lebih luas. Ya, justru malah masjid adalah tempat yang luas. Seperti kalau di Madinah sekarang, nggak ada kayaknya tempat yang bisa memampu menampung jumlah orang yang lebih luas, parkiran segala macamnya ya. Seperti masjid Nabawi dan masjid Masjidil Haram. Makanya akhirnya sholat Idul Adha, Idul Fitri di Masjidil Haram, ya, dan di Masjid Nabawi. Karena memang tempat yang menampung jumlah yang besar, ya. Kemudian, walaupun ada padang-padang itu sudah jauh di permukiman, akan menyulitkan orang datang, mengatur fakiran, tentu ini. Tapi kalau di kampung-kampung di daerah yang memungkinkan bahwa musalahnya lebih kecil, atau masjidnya kecil, tapi ada lapangan bola, ya di lapangan bola lebih gampang. Ada tempat parkir yang lebih luas juga, umpamanya, sehingga orang-orang nyaman, gitu. Jadi itu yang dimaksud sebetulnya, para ulama melihat kemaksimalan orang yang bisa hadir di tempat tersebut. Yaitu juga tadi tempatnya di lapangan seperti sholat Idul Fitri atau hari lebaran. Di sholat, jumlah rakaatnya berapa? Cuma 2 rakaat. Kemudian, bacaannya dikeraskan. Seperti baca ayat, maksudnya Al-Fatihah dikeraskan, baca ayat ini dikeraskan dalam 2 rakaat tersebut. Dimana ketika sama sholat Id. Nah, kemudian sholat itu dilakukan sebelum khutbah. Khutbah setelah itu ada. Setelah istisqa ada khutbah nanti. Khutbah ini ada yang menyebutkan seperti khutbah juga, satu kali saja, tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Jenur Imam Syafi'i, beliau mengkiaskan ke khutbah Jum'at, ini 2 khutbah, ada duduk di antara 2 khutbah tersebut. Baik, ini tata cara pelaksanaan salat istisqa. Jadi, kalau kita lihat, salat-salat yang sunnah, itu khutbahnya selalu dilaksanakan setelah salat. Tapi kalau sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat. Nah itu bedanya antara sholat Jumat dengan sholat sunnah yang seperti sholat istisqa, ya, ataupun sholat Idul Fitri itu khutbahnya setelah sholat, ataupun nanti sholat gerhana khutbahnya setelah sholat. Taib. Nah kemudian jadi sholat dua rakaat sebelum khutbah. Kadzalika fi adat takbirat wa ma yaqra'u fiha. Demikian pula jumlah takbir. Ya, tadi kita kan jelaskan takbir rakaat pertama berapa? 7 kali selain takbir ihram takbir ruku. Kemudian nanti rakaat kedua 5 kali selain takbir ketika bangkit dari ruku dan takbir mau ruku, ya. Kedua. Baik. Kemudian apa yang dibaca? Ayatnya apa? Filiahnya ayatnya apa? Nah, juga sama. Yaitu antara Sabi Isma Rukal A'la Surah Al-A'la dan Surah Al-Ghashiyah. Hal atas hadis Al-Ghashiyah atau apa yang lainnya, ya, sebenarnya disyariatkan dalam salat Idul Fitri. Baik. Kemudian, ya, kemudian wajuzul istisqa ala ayyi sifatin kanat. Ya, ala ayyi sifatin kanat. Dan boleh berdoa, meminta wujud sisqa, meminta hujan itu dalam sifat bagaimanapun, dengan cara bagaimanapun, maka seorang berdoa. Wastazki fi sholati idza sajada. Jadi maksud di sini, apakah memohon doa untuk diturunkan hujan itu harus ada sholat? Di antaranya ada berbentuk salat, salat istisqa. Di antaranya adalah berbentuk doa, ya ketika sujud, ketika selesai salat berdoa. Ya. Ada lagi yang disebutkan adalah membaca doa istisqa itu, itu ketika yang dilakukan di saat khutib berkhutbah Jumat. Sebenarnya tadi di masa Rasulullah SAW, dalam hadis, ketika Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba ada orang berdiri, dia katakan, ya Rasulullah, udu Allah alana. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah untuk kami. Ya, agar Allah menurunkan hujan. Istisqilana, tolong mohonkan, turunkan, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dan Rasulullah mendengar saat khutbah tersebut, dia menceritakan telah kekeringan dan banyak meninggal binatang ternak, ya, dan kehausannya para makhluk Allah. Rasulullah SAW memohon, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya, Rasulullah meminta hujan, memohon dengan doanya agar Allah menurunkan hujan. Maka hadis, ada rawi hadis menceritakan, Allah langsung mengabulkan doa Rasulullah SAW, bahkan sebelum turun Rasulullah dari mimbar, hujan sudah turun. Kemudian dengan berlangsungnya hujan satu minggu, ya, sehingga menyebabkan sebagian rumah-rumah sahabat kaum muslimin ada yang ambrol, runtuh, karena rumah-rumah mereka terbuat dari tanah, ya, karena batu merah yang disusun-susun begitu kan, tidak ada semennya lagi itu, sehingga kebanyakan hujan menyebabkan runtuh rumah mereka. Nah, ketika itu di khutbah Jumat pekan depannya ada lagi yang meminta, ada yang menyebutkan orang itu juga, ada lagi yang lainnya menyebutkan bahwa mereka, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan di pinggir kota, di sawah-sawah, di ladang-ladang, dan di tempat gembalaan ternak. Nah, itu. Jadi ada bentuk versi-versi meminta hujan itu adalah bentuk doa masing-masing setelah sujud di waktu-waktu istijabah yang mustajab, ya. Wa istaqi fi salati idza sajada. Jadi seorang boleh saja minta hujan kepada Allah ketika sujud dalam salatnya. Dan juga imam meminta hujan di atas berdoa memohonkan hujan kepada Allah agar orang menurunkan hujan di atas mimbar, ya, ketika saat salat Jumat berkhutbah salat Jumat. Sungguh Nabi SAW pernah meminta hujan, ya, di atas mimbar pada hari Jumat. Meminta hujan kepada Allah SWT, memohon agar Allah menurunkan hujan saat beliau berkhutbah di hari Jumat. Nah, ini. Jadi, ini begitu hikmah besarnya agama kita ini, ya. Itu Allah SWT memberikan tuntunan bagaimana hambanya agar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, yang disyariatkan, ketika tidak turun hujan bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang berbau khurafat, syirik, ya, atau bid'ah, ya. Tidak lama sudah tidak turun hujan, mereka justru mengantar sajian ke kuburan wali, kuburan orang soleh, atau ke tempat tertentu yang dianggap keramat, dianggap sakti, dan demikian. Nah, tetapi ketika tidak turun hujan, kita mohonkan minta turun hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari siapa-siapa. Baik. Jadi ini tata cara pelaksanaan salat apa namanya? Istisqa, memohon hujan. Jadi ini perlu kita pelajari. Ya, ketika mungkin kita tinggal suatu daerah yang hujan jarang turun, kita bisa mengusulkan atau mengajak masyarakat untuk salat istisqa. Baik. Bagaimana kapan dilakukan salat itu? Al-khuruj ilaiha. Bagaimana ketika berjalan mau menuju salat istisqa itu? Maka diumumkan. Diumumkan oleh Pak RT, oleh Pak RW, atau Pak Lurah, atau Pak Camat, atau Pak Bupati, atau Menteri, atau Presiden. Mengumumkan, menganjurkan kepada umat, kepada masyarakat, kepada rakyat untuk melakukan salat istisqa jika hujan sudah lama tidak turun dan terjadi kekeringan. Nah, apabila ada instruksi, ya, kain itu kalau jadi pejabat, ya, perlu mengerti hukum-hukum agama seperti ini sehingga ada dapat memberikan solusi kepada masyarakat, ya, memberikan instruksi, memberikan atau dorongan, ya, seruan. Kalau orang tidak belajar agama, ya tidak tahu, tidak turun hujan, ya, ya, dia tidak punya solusi. Ya. Mungkin barangkali solusi-solusi yang secara duniawi saja, padahal kekuatan yang bisa menurunkan hujan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika ada rencana untuk melaksanakan salat istisqa, maka hendaknya para tokoh agama dan tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh ya ini di panutan masyarakat atau pemimpin memberikan semacam nasihat, muntian nasihat kepada masyarakat, ya, dan menyuruh mereka untuk bertobat, ya, sebelum pelaksanaan salat nih, suruh mereka ada dorong motivasi untuk bertobat. Jadi umpamanya diinstruksi oleh presiden, menteri agama atau apa melakukan salat istisqa atau baik atau gubernur daerah tertentu atau bupati daerah tertentu, maka khatib-khatib juga diberikan instruksi agar menyadarkan masyarakat untuk bertobat dan mengembalikan hal-hal yang diambil secara zalim dan menghentikan perbuatan kezaliman dan meninggalkan juga ya adanya rasa permusuhan, saling benci dan perselisihan. Karena ini menghambat turunnya rahmat. Menghambat turunnya rahmat pernah disebutkan ya oleh Rasulullah SAW. Ketika malam itu akan terjadi Lailatul Qadar. Namun ada dua orang yang berselisih menyebabkan malam Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi dia turunkan bumi. Nah, ini menyebutkan bahwa subhanallah perselisihan-perselisihan itu hakikatnya akan menjauhkan nikmat dari kita. Menjauhkan berkah dari hidup kita. Maka oleh sebab itu mesti sebelum pelaksanaan salat istisqa itu diberilah anjuran dorong masyarakat untuk bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman, ya, permusuhan-permusuhan yang terjadi. Karena hal itu adalah menyebabkan dihambatnya kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya annahu sawwa fi man al-khair min Allah Subhanahu wa taala. Terhambatnya turun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna al-ma'asi sababul qahti wat taqwa sababul barakat. Maksiat sumber adalah nestapa, bencana, musibah adalah sumbernya maksiat. Sedangkan ketakwaan adalah sumbernya adalah keberkahan, kesejahteraan, kenyamanan, ketenteraman, kesentosaan. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu ya menjadi orang-orang beriman dan bertakwa, kata Allah, sungguh kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berpikiran ateisme, ya liberalisme atau sekularisme dan macam-macam, dia enggak percaya dengan bahwa takwa itu sumber kebahagiaan. Enggak, makanya tidak ada dalam program-program mereka yang mendukung orang untuk berserius dalam agama. Bahkan mereka malah membalik fakta menjadikan agama sumber bencana. Menjadikan agama sumber orang radikal, umumnya. Semacam. Padahal ketakwaan itulah sumber karena yang memiliki segala nikmat kekuasaan di muka bumi ini, di jagat raya ini, di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu cara yang benar ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesejahteraan, kemakmuran hanya dengan mendidik masyarakat kita untuk menjadi masyarakat bertakwa. Maka bagi presiden, bagi para menteri, bagi para gubernur, kabupaten, camat, lurah, ya, RW, RT, pahami ayat ini. Motivasi rakyat Anda semua untuk menjadi orang bertakwa. Masalah ekonomi solusinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kadang-kadang di sebuah negara bukan tidak ada sumber-sumber rezeki. Banyak sekali sumber-sumber rezeki sebetulnya. Pertanian, peternakan, perkebunan, tambang, ya. Bahkan kalau menurut sebagian ahli, kalau dilihat kekayaan Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Tapi kok menguap tanpa arti? Keberkahan yang tidak ada. Dilakukan kezaliman, penipuan dan selama macam. Nah, yang akibatnya kalau dahulu negara kita sangat dipuji oleh bangsa lain, ya, kalau orang Arab mengistilahkan, yaitu ketika yang ditanam itu tongkat malah tumbuh jadi pohon, begitu suburnya. Sekarang tidak, ya kan? Pohon ditanam jadi tongkat semua. Ya, kemudian mau mengali apa namanya? Sumber apa namanya? Tambang, menggali tambang, beli apa? Yang keluar adalah lumpur. Ya, hujan turun yang ada adalah banjir, bandang, macam-macam. Ya. Bukan keberkahan. Nah, oleh sebab itu hapuslah otak-otak ateis, ya, pemikiran ateis, pemikiran sosialis, pemikiran-pemikiran tidak percaya pada kekuasaan Tuhan, aturan-aturan yang tidak membuat manusia taat kepada Tuhan, itu hanya akan menghambat kemajuan masyarakat. Ya, karena kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan itu bukan dari jumlah yang banyak. Tapi kalau masyarakat walaupun mereka bekerja dengan hasil pertanian yang walaupun sedikit dalam bentuk kuantitasnya, tapi kualitasnya adalah berkahnya itu yang perlu yang perlu kita harapkan. Ya, kalau kita lihat hidup para masyarakat, hidup para sahabat, mereka tidak punya kuantitas kekayaan yang sebesar yang dimiliki manusia hari ini, tapi kualitas nikmat yang mereka dapatkan. Ini kalau kita contohkan yang berkah itu, sedikit mendapatkan banyak faedah dari barang tersebut. Ya. Sedikit saja. Nah, kalau kita contohkan barang yang berkah itu, walaupun dia beli barang berkah, bekas, ya, yang telah dipakai, namun ketika Allah memberkahi, barang itu adalah awet. Bisa dipakai bertahun-tahun. Ada bentuk orang yang tidak diberkahi, contohnya kita beli barang suatu yang baru, ya, yang tidak diberkahi Allah SWT, baru saya sampai di rumah, ada yang copot, ada yang patah, ada yang rusak, baru dua kali dipakai, ada tiga kali dipakai, ada yang satu minggu sudah rusak. Apa yang tidak ada sana? Keberkahan. Kalau contoh kecil aja, sampai sudah beli pena yang bagus, mahal, sampai di rumah, dicoret-coret, nah, itu tak keluar tintanya. Atau tiba-tiba di mainan, patah apanya ujungnya, rusak, jadi dipakai, atau sudah dibeli dengan sangat mahal. Ada yang beli pena 2.000 aja malah awet, bisa ditulis, bisa digunakan, malah berbulan bisa dipakai. Nah, jadi orientasi pemikiran seseorang tidak kepada kuantitas belaka, tidak pada materi tok, itu ya istilahnya. Jadi ini harus itu oleh sebab itu yang perlu diciptakan dalam dunia pendidikan adalah bukan manusia-manusia yang haus materi, tapi manusia yang tahu materi itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, membajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki, keberkahan dalam hidup mereka. Jadi sumber kebahagiaan, kemakmuran bangsa itu adalah ciptakan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipungkiri sekarang, kalaupun orang bilang kardun apa ya, bermacam-macam mereka mengistilahkan. Kita lihat, secara harmonisasi, secara ketenangan masyarakatnya, kemakmur masyarakatnya, tidak ada yang diraih, tidak ada tandingnya sebetulnya dengan negara Islam yang Allah beri keberkahan seperti Kuwait, Saudi Arabia, Emirat Arab, ya, Bahrain, negara-negara yang Allah buka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Nah, kalau kita lihat, ya, kenapa hal itu diberikan Allah? Kalau kita lihat persentase orang yang beriman, orang bertakwa, orang yang bagaimana, jauh lebih baik, lebih banyak di sana. Bukan berarti di sana tidak ada juga orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang buruk, akhlaknya tidak, bukan berarti. Tetapi bentuklah masyarakat, baik secara program negara, jadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kita, dia memiliki segala apa yang kita miliki, mengatakan, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah akan bukakan kunci rezeki, keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Jadi kalau bumi ya, ditanam, baik tumbuh-tumbuhan, ya, atau bumi digarap seperti pertanian, ataupun apa namanya lagi perkebunan, ataupun perikanan, ya, menjadi yang berhasil yang baik. Ya. Dari langit turun keberkahan-keberkahan yang luar biasa, ketika hujan turun tidak menjadikan bencana untuk kita. Tapi lanjutkan ayat ini, walakin kadzabu, kata Allah SWT, tapi mereka telah mendustakan apa yang dibawa para rasul, apa yang dibuatkan dalam kitab-kitab suci, mendustakan hari berbangkit, mendustakan kebenaran, ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka oleh surah kami azab mereka dengan balasan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mau melaksanakan, pergi melaksanakan salat tadi, ya, seorang beberapa hari sebelumnya, maka diberikan wejangan-wejangan untuk kepada masyarakat umum, pada rakyat yang melakukan kezaliman, bertobat dari dosa-dosa mereka. Kemudian juga ketika berangkat menuju tempat salat, pertama bersih. Tapi tidak perlu pakai minyak harum-haruman. Kenapa? Karena suasananya beda dengan suasana lebaran ini. Walayal bazina, bukan pula memakai baju yang baru. Tapi menunjukkan kefakiran, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersih, ya, tidak pakai minyak harum, tidak pula memakai pakaian yang bagus. Li'anu yawma istikanatin wa khusyu'an. Karena salat ini adalah untuk menunjukkan ketawadukan, kebutuhan kita, kemiskinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hingga menimbulkan kekhusyukan di dalam ibadah. Wa yakudu mutawadhi'an, penuh dengan ketawaduan keluar. Sangat tawadhu, ya, merasa dia hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, hanya air saja yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan, membuat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Mutakhashshi'an, betul-betul menyabarkan kekhusyuan. Wa mutadzallilan, menunjukkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah. Mutadarri'an, bagaimana tadarru' kepada Allah. Nah, itu ketika mau berangkat itu, ya, merasakan aku adalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya dan upaya kecuali semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menunjukkan orang ini betul-betul tergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu menunjukkan dia sangat butuh untuk jawaban Allah terhadap doanya. Hal ini dikisahkan oleh Mu'abbas, ya, berdasarkan ungkapan Mu'abbas menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika mau berangkat untuk melaksanakan sholat istisqa. Keluar Nabi SAW untuk istisqa ke Ibnu Abbas, mutadzallilan, penuh dengan bentuk menghinakan diri hadapan Allah SWT. Tidak berpakaian baju yang bagus-bagus. Mutawadu'an, penuh tawadu. Mutakhasyi'an, penuh kekhusyuan. Mutadari'an, penuh tawarru. Ya, tadarru' kepada Allah SWT. Ya, bertadarru' kepada Allah SWT. Nah, kemudian, ya, setelah selesai sholat, nanti ada khutbah. Itu selesai sholat. Nah, yusannu ayakhtubal imam fi salat isqa. Jadi dianjurkan pada imam mengsolat ataupun imam di sini juga maksud dari tokoh pemimpin, ya, penguasa, untuk menjadi imam kita solat, selesai solat untuk khutbah satu kali setelah solat tadi, itu khutbah satu kali enggak duduk. Ada yang pendapat Imam Syafi'i dalam mereka pendapat Syafi'inya adalah khutbah seperti khutbah Jumat. Takunu jami'atan wa syamilatan. Nah, khutbah ini yaitu khutbah yang bicara secara global dan umum terhadap persoalan, yang berbicara berbagai persoalan, jami'ah syamil. Di situ yang sangat penting-penting selalu diulang-ulang adalah memotivasi masyarakat untuk bertaubat dan memotivasi suka berinfak, bersedekah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat, ya. Kemudian juga dihanjurkan kepada khatib ketika berkhutbah untuk banyak istighfar dan membaca ayat-ayat tentang berbicara tentang istighfar tersebut, ya, yang memerintah, yang keutamaannya. Kemudian wa yaktubu du'a bi talabil ghaith, dan sering mengulang doa-doa untuk diturunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini sering diulang-ulang dalam kapan khutbahnya. Atau doa Rasulullah SAW yang lainnya, Allahumma askina ghaithan mughitha, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya, hujan yang sangat memberikan apa namanya kelegahan, mari'an. Ya, mari'an itu artinya sahlan, mudah sekali. Tayyiban, mubarakan, ya, mari'an. Ya, mari'an itu adalah mukhsiban atau menyuburkan tanam-tamanan. Ajilan gairah ajil, ya, turunkan secepatnya Allah, tidak diundur lagi. Nafi'an gairah, ya, hujan ini hanya bermanfaat, bukan merusak. Nah, ya, tidak meruntuhkan bangunan, tidak merendam bangunan, tidak merendam kota, tapi hujan yang bermanfaat, ya Allah. Menumbuhkan, ya, bisa menumbuhkan tanam-tanaman, membuat tanaman jadi subur, tanaman jadi subur, turun dengan hujan dicepatkan turun tanpa ditunda waktunya, kemudian juga apa hujan yang sangat baik. Nah, atau doa Allahumma antallah la ilaha illa ant, ya, ya Allah, tiada yang berhak, engkau adalah Rabb yang tiada berhak ibadat kecuali engkau. Antal ghani, engkau adalah zat yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, kami hamba-hambamu yang miskin, ya, yang fakir. Anzil alainal ghaitha, ya Allah turunkanlah untuk kami hujan. Wa ja'al ma'u anzalta, lana quwwatan wa balagan ila hiin. Jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan untuk kami, ya Allah, sebuah kekuatan dan menyampaikan kami kepada tujuan. Baik. Dan doa-doa yang saya mirip dengan itu selalu diulang. Kemudian juga yarfu yadaih. Nah, ini sunnahnya. Kalau khutbah berdoa di khutbah istisqa itu mengangkat tangan. Nah, di sini para ulama juga menunjukkan ketika di dalam khutbah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, juga tidak jemaah tidak mengangkat tangan. Berbeda ketika salat istisqa, nah ini berarti syariatnya begitu. Ya, ketika salat istisqa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ya, sampai kelihatan putihnya ketek beliau sebagian, ya, digambarkan begitu tingginya beliau mengangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga jemaah demikian juga. Wayarfa'unna su'aidiyau, manusia juga berdoa kepada Allah. Jadi nanti setelah selesai khutbah itu nanti imam paling panjang doa menghadap kiblat, yaitu kalau dia membawa jubah atau membawa selendang atau membawa apa, dia balikkan, dia pindahkan arah kanan ke kiri begitu, ya, untuk menggambarkan tafa'ul, yaitu optimis dengan nikmat yang akan diturunkan Allah. Allah akan merubah kondisi mereka dari kehaus, dari kekeringan menjadi mendapatkan hujan, ya, menyebabkan hujan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastazki fi salatil jum'ah. Nah, setelah lain ketika Rasulullah SAW juga kalau hari Jumat bila membaca doa istisqa baru mengangkat tangan. Ya, baca doa istisqa. Nah, ini istisqa itu sunnahnya diangkat tangannya. Kalau Rasulullah dalam khutbah Jumat tidak membaca doa istisqa, beliau tidak angkat tangan. Kemudian juga sahabat, ya, kalau salat Jumat khatib itu membaca Allahumma aksina Allahumma anzil 'ana al-ghaytha wa ta'anjina qatihin. Allahumma askina ghaytan mughitha. Ya, sahlan taiban mari'an mukhassiban Allahumma anta la ilaha illa. Kalau imam membaca doa-doa yang meminta hujan, maka makmum juga mengangkat tangan. Nah, itu waktu saat khutbah Jumat. Nah. Kemudian juga wa yaktur minas salati ala nabi, dan memperbanyak ungkapan salawat dan salam untuk Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nadzalika min asbabil ijabah, karena perkara kemudian adalah di antara bentuk-bentuk cepatnya diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pasal yang keenam adalah sunnah-sunnah yang harus dilakukan saat melaksanakan sholat istisqa itu. Apa sunnah-sunnahnya? Ya, kalau saat melaksanakan sholat istisqa tersebut, apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, ayat sur mina doa al-maksur Nabi SAW. Membaca doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam saat berdoa pada saat sholat istisqa itu. Wa istaqbilu qibla fi akhir doa. Kemudian ketika selesai khatib khutbah, nanti dia selesai khutbah, ada kiblat itu. Nah, demikian pula jamaah. Berdiri malah, ya, meminta doa. Nah, kemudian, وَيَحَوَلِ دَعُوا, yaitu yang tadi, memutar balikan daripada selendang, jubahnya. Maka di bagian kiri yang kanan dijadikan sebelah kiri, yang kiri dijadikan sebelah kanan. وَكَذَلِكَ مَا شَبَهُ رِدَا كَالْعَبَاءَ, atau yang spesialnya, membawa handuk. Jadi kita menutup kepala kita dengan saat surban, sehingga tembutu tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membawa sajadah yang kita selempangkan, maka kita balikan minta untuk agar Allah merubah kondisi kita. Kemudian waqatul Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala ila an-nasi dhahrahu. Jadi kalau Rasulullah selesai khutbah, setelah istisqa itu beliau tidak menghadap ke jamaah lagi, selesai berdoa panjang, kemudian khutbah beliau, kemudian selesai khutbah beliau justru menghadap ke kiblat membelakangi jamaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kemudian wastaqbal kiblah yadu, menghadap ke kiblat untuk berdoa. Bila kalau hari Jumat biasa kan imam tidak menghadap kiblat berdoa. Baik, hadap jemaah. Suma hawala ridau, kemudian salat membalikkan selendang atau nyapani ridau ini, selempang beliau, selendang beliau ataupun jubah beliau ini, yaitu kalau dalam pakaian ihram itu yang pakaian paling atas namanya ridak di situ. Ada kalau di bawah izar. Wakil al-hikmah, kenapa? Apa hikmahnya? Disebutkan hikmahnya untuk membalik dari pakaian di bawah itu atau ridak tadi, yaitu selempangan atau jubah atau yang semisalnya, adalah at-tafa'ul bitawil hal amma hiya alaih. Itu optimisme Allah akan merubahkan kondisi, akan menurunkan hujan. Dan mengharap optimisme yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dianjurkan untuk melaksanakan istisqa semua kaum muslimin, ya, sampai anak-anak maupun wanita sekalipun. Yang ketiga adalah tadi disunnahkan untuk dianjurkan luar melaksanakan salat istisqa dan penuh khudu, khusyuk, ya, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Ya, karena Nabi SAW ketika mau melaksanakan salat istisqa, beliau mutazallilan, beliau menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT, tawadhu, mutakhasyian, menggambarkan kekhusyuan, bukan ketawa-ketawa, canda-canda. Ya, itu beda. Bukan seperti hari lebaran. Ya, kalau ini enggak, menunjukkan adanya ketakutan, keharapan yang besar kepada Allah SWT. Jadi tidak senyum-senyum, ketawa-ketawa, canda-canda, mau saat mau melaksanakan salat istisqa tersebut. Betul. Yang keempat, disanakan dan zul matab ketika turunnya hujan, untuk berdiri sebentar di saat turun awal turunnya hujan, kemudian membaca doa Allah masyiban nafian. Ya Allah, jadikan ini adalah hujan yang bermanfaat. Ya, hujan yang lebat bermanfaat. Wa yaqulu mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kemudian dikatakan, hujan ini diturunkan untuk kami dengan karena Allah SWT dan rahmatnya. Yang kelima adalah, apabila hujan tidak berhenti terus-terusan, dan dicemaskan terjadinya adanya bahaya, maka dianjurkan untuk membaca doa, baik dalam sujudnya atau berdoa untuk diringankan hujan tersebut. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Nah, didoakan, ya Allah, jangan, Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar-sekitar tempat tinggal kami, tidak di atas kami, di tempat tinggal kami ini, di kota maksudnya, di tempat pemukiman, tapi adalah di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit, ya, dan di lembah-lembah, dan tempat pertanian. Nah, itulah yang dianjurkan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Tidak seperti mana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, hujan tidak turun, justru malah melakukan kegiatan kita ritual-ritual, tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik, masih tersisa waktu sedikit, kita lanjut kepada bab yang ke-14, bicara dengan salat kusuf. Kusuf dengan kaf atau khusuf dengan kha. Ya, sebagian ulama membedakan, sebagian lain menyatakan sama. Kusuf adalah gerhana matahari, khusuf berkha adalah gerhana bulan. Baik, jadi terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, kita dianjurkan juga untuk melaksanakan salat. Apa definisinya? Ini ada beberapa masalah yang dibahas ini. Definisinya apa? Dan apa hikmah dari hal itu? Kusuf adalah itu inhijabu daw'i ahdi nayiraini. Itu hilang cahaya salah satu dari matahari atau bulan. Saat terbit bulan purnama, ya, justru ditutup dan tidak sempurna cahaya. Baik matahari dan bulan. Nah, ketika di siang hari, cahaya matahari ditutup oleh bulan sehingga tidak kelihatan cahayanya. Disebabkan ghairi mutaadin, yaitu bukan sebab yang biasa. Maka kusuf wal khusuf bimana awini. Kusuf itu gerhana matahari bil kaf, atau khusuf adalah gerhana bulan. Ya, ada menyebutkan maknanya sama, itu gerhana. Yang mana Allah SWT menjadikan hal itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Matahari ini, ya, karena ada yang menyebab matahari, maka Allah buktikan matahari itu pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya. Dia bawa keaturan Allah SWT. Maka dengan ayat Allah, matahari itu Allah memberikan ketakutan pada hambanya. Ya, kalau matahari menggambarkan seakan-akan, ya, akan datangnya hari kiamat. Bahkan, salah satu ciri datangnya hari kiamat itu adalah sering terjadi gerhana. Baik. Maka Allah memberikan pelajaran rasa takut kepada hamba-hambanya, ya, sampai agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ketika dunia ini gelap, bagaimana kalau dunia ini hancur? Itu menunjukkan bahwa matahari yang terbit hari ini dari timur, besok satu hari, satu kali akan terbit dari barat. Dan mungkin akan padam cahayanya. Nah, ini bersyukur kita bagaimana Allah memberikan cahaya matahari secara gratis kepada kita, ya, menerangi kehidupan kita siang hari. Nah, itu, lalu Allah SWT memberikan pelajaran bahwa dengan waktu-waktu tentu yang Allah takdirkan, matahari itu tidak bercahaya, ditutup bercahaya oleh bulan. Atau sebaliknya. Nah, hikmahnya juga, hal ini adalah, kalau orang-orang jahiliyah dulu, ketika ada matahari gerhana, atau bulan gerhana, mereka mengkait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Kalau ada orang meninggal, mengatakan-katakan ini meninggal, matahari menjadi gerhana, karena si bulan meninggal dia sebagai orang yang besar, matahari pun bersedih. Nah, ini kalau antum baca, dalam kitab orang-orang Syiah, itu ketika Husain terbunuh, dia sebutkan dunia gelap, macam-macam dihubung-hubungkan dengan kematian seseorang oleh dia berbagai peristiwa di bumi. Nah, sedangkan orang mati ya mati, enggak ada hubungannya dengan matahari. Maka Rasulullah SAW kecisa ini terjadi gimana lewatkan ilmu-ilmunya Asyara Anha, ketika Ibrahim anak Rasulullah SAW meninggal, itu terjadi gerhana. Lalu orang mengatakan ini gerhana gara-gara meninggalnya Ibrahim. Dia adalah anak seorang nabi, orang yang mulia. Maka Rasulullah SAW membantah opini, membantah asumsi yang sesat tersebut. Nah, banyak itu kadang-kadang orang mengkait-kaitkan, ya, ketika umpamanya ada orang besar meninggal, tahu turun hujan, wah, menangis, apa, langit menangis karena si pulan meninggal. Dikait-kaitkan dengan peristiwa alam meninggal seorang atau kelahiran seorang. Maka ini adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah. Ini, namun hari ini mereka-mereka yang mengatakan anti dengan budaya-budaya Arab, tapi yang mereka anti budaya Arab itu sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau budaya Arab yang bau kesyirikan, mereka pertahankan. Nah, itu aneh. Ya, khurafat bid'ah semuanya banyak mereka lakukan, itu ada di budaya Arab sebelumnya. Mengantar sajian ke sana sini, itu adalah budaya Arab kuno, ya. Ya, ada bedanya perbuatan kaum musyrikin, ya. Maka Rasul menyebutkan ketika ada opini-opini demikian di masa jahiliyah juga demikian mereka lakukan, ataupun asumsi matahari terjadi gerhana atau bulan adalah gara-gara ada orang yang besar, orang penting yang meninggal atau orang penting yang lahir. Maka Rasul menyebut inna syams wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma yukhaifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan ada dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Dua di antara tanda kekuasaan Allah, dan mereka dan matahari dan bulan itu tidaklah mengalami gerhana gara-gara adanya seseorang yang mati atau seorang yang lahir. Nah, tetapi Allah hanya memberikan menakuti hamba-Nya dengan dua peristiwa itu, ya, agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masalahnya adalah hukum salat khusus ini apa? Salat khusus hukumnya adalah wasalatul khusus wajibatu ala masrabi Abu Awana fi sahih. Jadi ini menyebutkan salah satu pendapat ulama, Abu Awana menyebutkan ini adalah hukumnya wajib. Ya, dan juga ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan juga Imam Malik, ya. Imam Malik malah mengatakan bagian itu seperti Jumat. Dan ini didukung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan juga Syekh Utsaimin. Tetapi jumhur ulama dengan Syekh Ibn Baz dan para Syekh Saleh Al-Fauzan dan para ulama-ulama lain yang kontemporer dan juga ulama mutakaddimin, jumhur mengatakan salat apa namanya khusuf atau khusuf ini gerhana itu hanya cukup hukumnya muakkadah, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik, bukan wajib sebagaimana yang terdapat dalam kitab ini. Yang roji adalah sunnah muakkadah. Dalilnya mengatakan juga karena Nabi SAW memerintahkan melaksanakannya dan keluar dengan penuh faz'an, ya, faz'an itu penuh kekhawatiran, ya, untuk melaksanakan keluar dalam keadaan penuh rasa takut ketika melaksanakan menyuruh orang untuk keluar untuk melaksanakan salat. Ya. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad, dan Rasul memberitahu bahwa terjadi gerhana ini adalah sebagai bentuk teguran, cemasan yang Allah tanamkan dalam diri seorang yang beriman. Baik, agar mereka takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang kalian lihat bagaimana tangguhnya itu Allah SWT bisa padamkan. Apalagi nyawa kita, apalagi dunia ini bisa digulung, bisa dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menimbulkan rasa kecemasan yang membuat kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Waktunya ini enggak pagi, sore, malam. Kapan terjadi gerhana itulah waktunya. Waktunya kapan terjadi gerhana itulah waktunya. Tidak ada waktu-waktu khususnya sebagaimana tadi salat istisqa adalah waktunya seperti salat Idul Fitri. Kalau kusuf, gerhana, salat gerhana, kapan terjadi gerhana itu adalah waktunya. Ya. Sore, pagi, malam, siang, dini hari, dan seterusnya. Waktunya adalah saat dimulainya terjadi gerhana itu sampai selesai gerhana. Bisa 10 menit, 5 menit, 20 menit, ya, 15 menit. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَا. Kalau melihat adanya terjadi gerhana, sesuatu dari gerhana itu, maka laksanakan salat, kata Rasulullah SAW. Laksanakan salat sampai selesai gerhana itu. Tapi kalau sudah kita sudah salam, belum selesai, apa kita tambah? Tidak, cukup dua rakaat saja. Atau kita belum selesai, gerhana sudah selesai, maka diringankan salatnya untuk cepat diselesaikan. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya adalah kalau dalam sholat sunnah-sunnah biasa, ya, itu kan rukuknya cuma satu kali. Kalau sholat gerhana, yang rukuknya dua kali rukuknya, sujudnya tetap dua kali. Jadi pertama takbir, kemudian baca doa tibita, kemudian baca surah Fatihah, baca ayat yang panjang. Ya, kalau gerhananya masih lama kan gitu, dipanjang surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, terus. Kemudian rukuk. Rukuk. Kemudian bangkit dari rukuk. Sambil meminta, baca doa i'tidal. Langsung lagi baca basmalah dan Al-Fatihah lagi. Nah, jadi, Al-Fatihah lagi, baca ayat yang panjang lagi. Nah, kemudian setelah itu, rukuk. I'tidal, baru sujud. Sujud pertama. Bangkit dari sujud pertama, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud kedua, bangkit dari sujud, berdiri kepada rakaat kedua. Baca Al-Fatihah, baca ayat yang panjang juga, tetapi tidak sepanjang rakaat pertama. Kemudian setelah itu apa? Rukuk. Rukuk, bangkit dari rukuk, baca doa i'tidal, baca bismillah lagi, baca Al-Fatihah, baca ayat lagi. Baca ayat lagi, kemudian setelah itu rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, baca doa i'tidal, langsung sujud. Sujud pertama dari rakaat kedua, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, sujud kedua di rakaat kedua, kemudian baru tahiyatul. Duduk tasyahud. Baru setelah itu salam. Nah, itu tata cara pelaksanaan salat kusuf. Nah, beda ya. Salat gerhana beda dengan salat Idul Fitri, beda dengan salat Istisqa. Nah. Dan pernah terjadi dalam suatu peristiwa dikisahkan oleh sebagian para masyayikh, gara-gara orang tidak belajar, dia malah salat kusuf, dia melakukan seperti salat Idul Fitri. Ya, tambah 7 takbir di pertama. Ya. Dan pernah peristiwa terjadi. Nah, ini bentuknya penting kita belajar. Seorang yang tidak berilmu, kemudian dia ngajak orang salat gerhana, malah dia lakukan seperti salat ya dia Idul Fitri atau salat Istisqa. Baik. Jadi caranya adalah 2 rakaat. Dibaca pada rakaat pertama itu secara dan bacaannya dikeraskan ya Al-Fatihah dan ayatnya ya baik malam maupun siang. Al-Fatihah kemudian surah yang panjang kemudian rukuk yang lama kemudian bangkit dari rukuk ya setelah itu membaca sambil hamidah baca i'tidal kemudian ya tidak sujud tapi adalah baca lagi surah Al-Fatihah lagi kemudian surat yang panjang lagi. Nah, tapi tidak sepanjang yang dibaca yang pertama tadi. Kemudian rukuk, bangkit dari i'tidal, kemudian baru sujud. Sujud 2 kali, bangkit dari sujud, naik ke rakaat kedua, maka dilakukan seperti rakaat pertama tadi, baca Al-Fatihah, baca ayat, rukuk, bangkit dari rukuk, setelah baca i'tidal, subhanallah, baca lagi bismillah, baca Al-Fatihah lagi, baca ayat lagi, baru rukuk, kemudian baru bangkit dari rukuk, kemudian baru sujud. Nah, kemudian hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jabir bahwa bila menceritakan kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW yaitu pada saat cuaca yang sangat panas sekali maka Rasulullah melaksanakan salat bersama sahabatnya maka Rasulullah melamakan berdiri ya hatta ja'alu yakhirun sampai mereka ada yang khairun ya hampir roboh karena bertahan menyender ya ada yang duduk summa raka'a fa'atal. Kemudian rukuk, lama rukuknya. Kemudian bangkit dari rukuknya, itidalnya. Kemudian fa'atal, lama. Kemudian raka'ah. Kemudian belum, apa namanya, rukuk lagi. Kemudian baru sujud. Ya, bangkit dari sujud, baru sujud 2 kali. Kemudian berdiri lagi. Maka belum melakukan hal demikian pada seperti rakaat yang pertama tadi. Itu 4 rukuk, 4 sujud. Nah, itu. Jadi kalau cara menguji anak-anak kita, dan paling bisa, sebutkan sholat apa yang rukuknya 4 kali dan sujudnya 4 kali. Mungkin nanti dari apa namanya bisa dibuat soal seperti ini dalam tesnya. Ya. Kemudian setelah itu setelah selesai sholat juga dianjurkan adanya khutbah singkat ya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang setelah sholat khusyuk tersebut, memperingatkan kepada mereka kelalaian mereka dalam menjalankan aturan-aturan dan mengamalkan ajaran agama. Ya, ketipunya manusia dengan banyaknya apa namanya perhiasan dunia, ya kesenangan duniawi, ikhtiar dunia dan menyuruh mereka untuk banyak berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Rasulullah SAW menyebutkan hal itu ketika berkhutbah setelah selesai melaksanakan salat gerhana tersebut. Dan beliau menyesatkan dan memperbaiki akidah umat. Ya, ketika ada sebagian mengatakan matahari ini gerhana gara-gara si fulan meninggal atau gara-gara si fulan lahir, ya, atau berbagai peristiwa-peristiwa yang dikait-kaitkan dengan hal itu, sudah tidak benar. Peristiwa alam dikaitkan dengan gerhana matahari. Sebenarnya matahari dan bulan itu salam dua ayat dari ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidaklah mereka dua, ya, dua matahari bulan itu terjadi gerhana gara-gara adanya yang meninggal atau gara-gara ada yang melahir, ya. Maka bila kalian melihatnya, fadu Allah wa kabiru, maka kalian melihat terjadi gerhana, maka berdoa kepada Allah dan bertakbirlah, wasallu wa tasaddaqu, dan salatkan salat dan bersedekahlah. Faidan ta'atis salat qabla injilaknya. Tadi yang kita katakan, kalau salat selesai sebelum selesai gerhana itu, maka tidak perlu diulangi salat lagi. Bal cukup dengan menzikir kepada Allah dan pernya doa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fasallu wadu'u hatta yang kasyifa ma'abikum. Salat dan berdoalah sampai selesai apa yang sedang kalian alami, yaitu terjadi gerhana tersebut. Maka oleh sebab itu menunjukkan hadis ini bahwa apabila telah salam, selesai melaksanakan salat, sebelum gerhana itu selesai, maka adalah menyibukkan diri dengan doa dan istighfar. Ya. Tetapi apabila gerhana sudah selesai dan salat belum selesai, maka dianjurkan salatnya disempurnakan dengan cara meringankan, ya, memendekkan, meringkaskan salatnya, atau tidak terlalu panjang baca ayat yang terakhir, dan tidak boleh membatalkan salatnya walaupun matahari itu telah walaupun gerhana telah selesai. Dan itulah dua bab yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas mendapatkan dapat kita pahami dan kita amalkan, kita juga bisa mengamalkannya, ya, jika terjadi peristiwa-peristiwa kekeringan atau terjadi gerhana, maka kita juga sebagian bisa juga menjadi imam, menuntun, ya, masyarakat atau memberikan penjelasan masyarakat. Jika kita mengalami kondisi kekeringan, kita memberikan dorongan masyarakat untuk melaksanakan salat istisqa. Jika terjadi gerhana matahari, kita juga bisa memberikan dorongan masyarakat untuk melaksanakan salat gerhana. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan kepada akh untuk membacakan pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh. Pertama, hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menolak, ya, rahmat itu jelas suatu tindakan yang konyol, ya. Suatu tindakan yang harusnya malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang butuh kepada air, ya. Dan manusia juga. Kemudian maka apalagi ritual-ritual tadi berkenaan dengan hal-hal yang mereka lakukan menunjukkan kekufuran kepada Allah. Kalau prakteknya sebagian dari penghujan itu mereka seakan menghadapkan sapu lidi ke langit, berlari-lari, ya, melancarkan mantra-mantra entah apa yang mereka lakukan. Bahkan tidak terluput itu dari nilai-nilai kesyirikan. Jadi jelas itu seakan-akan dia menentang keputusan Allah, menentang rahmat Allah, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sikap, sifat ini, tingkah laku ini adalah wajib untuk ditinggalkan dan bisa-bisa membawa kepada hal yang membawa seorang kufur. Allah SWT menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat ini, malah kita kufuri, malah kita ingkari, malah kita tolak, ya kan? Dan apalagi dengan cara-cara yang menolaknya, dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kesyirikan atau khurafat dan bid'ah selamacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan saat ini masuk baru satu, Ustaz. Diarahkan ke HP Ustaz. Sekarang jadinya kalau kayak. Ustaz, apakah sholat istisqa boleh dilaksanakan di masjid jika di kampung tersebut tidak ada lapangan yang cukup luas? Ini sudah kita jawab tadi. Boleh, ya. Kan tadi kita sebutkan, maksudnya di mana tempat yang lebih bisa menampung luas untuk jemaah di kampung tersebut. Ini sangat dianjurkan semua penduduk kampung untuk ikut sholat istisqa tersebut. Jadi boleh kalau dilaksanakan di masjid kita, masjid yang lebih luas dari tempat yang lebih luas yang ada di tersebut. Apakah dalam masalah kapan waktu pelaksanaan sholat istisqa itu ada perbedaan pendapat di antara ulama? Kalau waktu sholat tidak. Cuman ada yang mengingkari disunahkan sholat istisqa ada. Seperti mazhab Hanafi kalau tidak salah mereka mengatakan tidak ada yang namanya sholat istisqa, tapi mereka mengatakan istisqa itu ada tapi dalam bentuk doa. Sebenarnya yang dilakukan Rasulullah SAW waktu khutbah Jum'ah. Tetapi pendapat ini jelas dhaif karena banyak sekali sahabat meriwayatkan hadis. Ya, seperti Aisyah dan lain-lainnya menceritakan tentang Rasulullah melakukan sholat mu'abbas, lainnya melakukan sholat istisqa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak salah, ingat Ana pernah mendengar ada yang saat gerhana tadi ada yang takbir mengenai takbiran pada hari raya. Mungkin saja dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW kabiru. Iya, mungkin saja. Tetapi kan prakteknya harus dilihat bagaimana pelaksanaan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu hadis-hadis Rasulullah SAW itu harus dipahami konteksnya tentang bagaimana dan bagaimana para sahabat memahami hadis tersebut. Ya. Bolehkah sholat gerhana sekarang? Boleh. Ya, sholat gerhana juga boleh diajarkan di rumah. Ya. Ini terutama seperti sebagian ulama menyebutkan seperti sholat gerhana bulan umpamanya. Boleh dilaksanakan bersama keluarga di rumah, berjamaah ataupun sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ana baca dari berapa penjelasan para ulama. Baik, para ikhwah, barangkali sampai di situ dulu. Jika pertanyaan apa sudah selesai. Ada pertanyaan satu masuk. Iya. Dari Ukti Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Bagaimana menyelaraskan antara ilmu astronomi dengan ilmu syariat tentang gerhana? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, menyelaraskannya adalah ketika memang ada dari pakar astronomi mengatakan terjadi gerhana di Indonesia jam sekian, detik sekian, maka kita tidak bermasalah. Itu yang pernah kita bahas tentang manfaat mengetahui perjalanan bulan dan bintang ataupun matahari. Ya, itu prediksi-prediksi astronomi, kecepatan dan juga mengukur jarak perjalanan bintang segala macam atau matahari dan bulan. Bisa digunakan, tetapi ketika memang gerhana itu terjadi, kita laksanakan. Kalau tidak terlihat oleh mata kita, maka kita tidak perlu melaksanakan sholat gerhana. Karena berbeda-beda di antara daerah ke daerah. Jadi gerhana itu tampak di Sumatera tapi tidak tampak di Jawa, atau tampak di Indonesia tapi tidak tampak di Malaysia. Jadi gerhana yang kita laksanakan, gerhana yang kita saksikan, baru kita sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yubarik fiik Ustaz, semua pertanyaan sudah dibacakan. Insya Allah kita ketemu lagi dengan pembahasan bab ke-15 ya Ustaz. Insya Allah. Sholat jenazah dan hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Baik. Apa ada Mas Kura Ustaz untuk ditutup kajian malam ini? Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Dan maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.